Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin. Wa tufaqihuna biha fiddin. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah di Masjid Ar-Raudhah ini. InsyaAllah pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan umat Islam dimanapun berada, baik saat ini maupun yang akan datang, bagi kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mukaddimah alinea ketiga. Amma ba'du. Amma ba'du itu kalimat yang digunakan untuk pindah dari satu pembahasan menuju pembahasan yang lain. Biasanya setelah tahmid, ya, setelah kalimat pujian, untuk masuk ke pokok pembicaraan, maka diawali dengan amma ba'du. Dan amma ba'du ini udah dikutip jadi bahasa Indonesia kan. Biasanya orang mau ceramah setelah puja-puji amma ba'du, ya, itu sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Faqad ruwayna an Ali bin Abi Thalib. Telah kami riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, khalifah yang keempat sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pintu dari kota ilmu. Rasul bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Kama qala sallam, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Nah, ini Imam Nawawi mengawali mukaddimahnya dengan menukil hadis yang perawinya diantaranya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Di situ ada isyarat Imam Nawawi ingin menunjukkan beliau akan masuk kota ilmu dengan pertama kali menyebut pintunya. Kalau kita lihat dari awal mukaddimah, basmalah, kemudian kalimat tahmid, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian beliau syahadat. Kemarin sudah syahadat tauhid, syahadat rasul sudah juga disampaikan. Kemudian mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi dan Rasul. Setelah itu masuk amma ba'du. Jadi setelah menyebut Allah, menyebut Rasul, menyebut anbiya wal mursalin, pertama kali yang disebut oleh Imam Nawawi dari seluruh manusia, nama yang disebut adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini menunjukkan cintanya Imam Nawawi kepada Ahlul Bait. Ya, cintanya Imam Nawawi kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh banyak, sebagaimana disebutkan ada nanti wa Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, semua sahabat-sahabat yang luar biasa. Tetapi Imam Nawawi dengan jeli mengedepankan nama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mengedepankan manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Satu, Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah. Dari kecil hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Dari kecil tinggal satu rumah. Rasulullah kan diasuh oleh paman beliau Abu Thalib sekian lama. Nah, Ali ini merupakan anaknya Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali sepupu yang hidup bersama Rasulullah SAW. Kemudian diangkat jadi menantu dan menikah dengan putri kesayangannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha. Makanya orang yang cinta kepada Rasulullah enggak cinta pada Ali bin Abi Thalib, enggak mungkin dia aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah wajib mencintai empat khulafaur rasyidin. Ya, dan kecintaan pada Ali bin Abi Thalib itu merupakan kecintaan yang wajar bagi setiap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai karena seseorang mencintai Ali bin Abi Thalib dituduh Syiah. Seakan-akan Syiah ini miliknya, seakan-akan Khalifah Ali bin Abi Thalib miliknya Syiah. Salah. Khalifah Ali bin Abi Thalib bukan milik Syiah, tapi milik seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Milik seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Laukana seandainya mencintai keluarga Nabi, karena mencintai keluarga Nabi seseorang dituduh sebagai Syiah, maka aku proklamirkan aku adalah Syiah," katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hasya wa kalla, beliau bukan Syiah, beliau bukan Rafidhah, tapi beliau jengkel sama orang-orang yang bodoh kalau melihat ada orang yang mencintai keluarga Nabi dikit-dikit dituduh Syiah. Ini akhir-akhir zaman ini kan marak ada sekelompok orang yang melabelkan Syiah sembarangan gitu ya. Saya termasuk orang yang anti sama Syiah. Orang yang enggak cocok sama Syiah karena Syiah itu memang sudah tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat gitu ya. Syiah itu sangat berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan nanti karena Syiah suka tahlilan, Syiah suka ziarah kubur, Syiah suka maulid Nabi, Syiah suka mengagungkan para wali juga. Nanti kalau ada kiai atau habib yang maulidan, kiai atau habib yang solawatan, kiai atau habib yang ziarah kubur para wali, kemudian dituduh tuh Syiah, gitu ya. Tuh Syiah. Jangan sampai seperti itu. Jangan mau dibodohin oleh orang-orang yang mau membodohin. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena mencintai keluarga Nabi adalah bagian daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang kok enggak cinta pada keluarga Nabi, maka keimanannya kepada Rasulullah SAW itu udah luntur seluntur lunturnya. Fatimah bid'atun minni. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, Fatimah itu adalah bagian dariku. Sebuah bagian dari sesuatu maka dihukumi sama. Contoh, ya, ini ada secangkir kopi. Ada secangkir kopi. Kalau saya seruput, saya minum dikit. Cuman contoh, ini masih panas, enggak akan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Misal saya minum begitu ya, sedikit. Yang saya minum disebut apa ini? Kopi. Kenapa disebut kopi? Karena bagian dari secangkir kopi, walaupun cuman seseruput, ya, cuman sedikit, maka itu disebut kopi. Nabi Muhammad SAW menyatakan, Fatimah adalah bagianku. Fatimah adalah bagianku. Artinya, Nabi dan Fatimah tidak bisa dipisahkan. Radhiyallahu ta'ala anha. Satu bagian. Menyakiti aku, siapa yang menyakiti dia? Menyakiti aku, siapa yang menyakiti dia? Artinya, siapa yang tidak mencintai Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, maka dia otomatis tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun dia ngaku cinta sama Rasul, enggak cinta pada Fatimah Az-Zahra, maka dia ditolak cintanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul harus mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keluarga Rasul adalah mertuanya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar. Mertuanya Rasul, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Menantu Rasul, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Menantu Rasul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau-beliau semua adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang aku cinta Rasul kok enggak cinta keempat khalifah ini, maka cintanya ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad SAW. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah telah meridhai mereka semua dan mereka ridha kepada Allah. Sehingga siapa yang tidak mencintai khulafa ar-rasyidin dan tidak mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tidak mencintai anaknya Ali bin Abi Thalib, tidak mencintai anaknya Fatimah Zahra. Yang kita ketahui anaknya Ali bin Abi Thalib dan anaknya Fatimah Zahra merupakan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka siapa yang tidak mencintai anaknya Sayyidina Hasan dan tidak mencintai anaknya Sayyidina Husain, maka dia sama saja dengan tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bagian dari sesuatu dihukumi sama dengan sesuatu itu sendiri. Nah, jadi di sini jangan sampai gara-gara ada orang cinta sama anak cucu Nabi kemudian di label Syiah gitu. Cinta sama keluarga Nabi di label Syiah, sangat berbeda. Syiah itu bukan cinta pada keluarga Nabi. Salah ya? Syiah itu bukan cinta pada keluarga Nabi. Syiah itu adalah suatu keyakinan. Ya, suatu akidah. Akidah yang ada kriterianya tersendiri. Ya. Bukan karena cinta pada keluarga Nabi dihukumi Syiah, enggak. Setiap muslim wajib cinta pada keluarga Nabi. Justru orang yang tidak mau cinta pada keluarga Nabi, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Makanya dari dulu sampai sekarang yang namanya kiai yang ngajarin untuk cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Justru kalau ada kelompok-kelompok yang tidak mengajarkan umat Islam untuk mencintai keluarga Nabi, perlu dipertanyakan siapa di belakang kelompok ini. Kalau di belakang kelompok ini orang yang benar, pasti akan mengajarkan cinta pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang tidak suka pada keluarga Nabi hanya musuh-musuh Islam. Hanya musuh-musuh Islam yang enggak suka pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan seseorang untuk membenci keluarga Nabi, sama dengan mengajarkan orang itu untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak secara langsung, meskipun enggak secara langsung. Sampai di sini jelas? Jeli ya Imam Nawawi ya, mengawalinya dengan telah kami riwayatkan nomor satu perawi An Ali ibn Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali. Nah, akhir zaman ini kan banyak isu Syiah dan yang lain begitu kan ya. Sikap saya dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun jelas. Ya, kita tidak sepakat dengan si Syiah. Tapi jangan kemudian Habib, Kiai, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikasih label Syiah. Ini hati-hati nih sama orang-orang yang gampang-gampang ngasih label Syiah, Syiah, Syiah. Hati-hati. Syiah itu jelas. Aswaja itu jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah suka tahlilan, suka solawatan, suka maulidan, tapi bukan Syiah. Ini perlu saya terangkan karena ini banyak yang mau apa namanya, membuat umat ini takut tahlilan, takut solawatan, takut maulidan, kemudian dikasih label itu amalan Syiah. Enak bener gitu ya. Bukan, itu amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Jadi orang yang mau dapat ilmu ya harus lewat Sayyidina Ali. Makanya dari dulu para ulama mengajarkan untuk mengejar ilmunya Ahlul Bait. Ilmunya Ahlul Bait. Ilmunya anak cucu Nabi. Karena dalam diri mereka ada warisannya Rasulullah SAW. Ya, ilmunya anak cucu Nabi. Makanya kalau kita lihat ilmunya para ulama semua kembali kepada ilmunya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i dari Bani Quraisy, beliau belajar kepada seorang syarifah. Ya, kepada seorang syarifah di Mesir sana, dikenal itu. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berupaya untuk mendapatkan mata rantai keilmuan kepada Nabi lewat keluarganya. Sampai sekarang pun begitu. Yang namanya para kiai itu juga pengin punya mata rantai keilmuan yang nyambung. Dan kalau kita lihat mata rantai keilmuan para wali kembali kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Mbah Yahya Khalil Al-Bangkalani, tokoh ulama karismatik yang luar biasa di Madura sana dan di pulau Jawa. Kalau ditanya gurunya siapa? Tertulis dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani dengan sangat jelas bahwasan beliau berdua belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Mekah di masa itu, kurang lebih selama 10 tahun. Nyambungkan ilmunya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, ini Imam Nawawi pengen cari berkah ini. Cari berkah. Pertama kali yang disebut bukan yang lain, An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib. Saya enggak akan berpanjang-panjang dalam masalah ini, tapi biar semuanya ngerti bahwasanya kita ini ahlu sunnah wal jamaah cinta pada keluarga Nabi. Dan cinta pada keluarga Nabi itu kewajiban setiap ahlu sunnah wal jamaah, kewajiban setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini punya cerita banyak, termasuk yang doanya mustajab. Beliau itu pernah dagang di pasar. Kebetulan kok barang dagangannya dicuri orang. Pencurinya lari, dikejar sama orang banyak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud segera keluar dari tokonya gitu, angkat tangan doa. Semua orang mengatakan, "Wah, ini malingnya celaka ini." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Ternyata doanya mengagumkan luar biasa. Allahumma ya Allah, kalau dia mencuri karena butuh, karena enggak punya duit, tolong jadikan harta yang dia curi itu berkah ya Allah. Aku halalkan dan jadikan berkah. Ya, tapi kalau dia mencuri itu bukan karena butuh, karena penyakit, karena memang hobinya nyuri, karena dia suka bermaksiat, tolong ya Allah ampuni dia. Maafkan dia ya Allah, jangan engkau siksa dia. Coba saya mau nanya, masih ada yang seperti ini? Susah kan? Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk berdakwah, menggantikan tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini dikenal zuhud. Orangnya zuhudnya luar biasa. Ceritanya banyak. Wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar ini kecil sudah mimpi, ya, sudah mimpi lihat surga dan mimpi lihat neraka. Mau menceritakan mimpinya pada Rasul takut. Ya, takut. Maka cerita sama Sayyidatuna Hafsah kepada istri Nabi yang kakaknya sendiri ya, anaknya Sayyidina Umar, yaitu Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Ceritakan mimpinya. Saya mimpi seperti ini. Jangan ceritakan Nabi ya. Nah, ternyata sama Sayyidatuna Hafsah diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan. Ini saudaraku Abdullah mimpi lihat neraka. Ditunjukkan sama malaikat itu neraka dan tahu siapa penghuninya. Bayangkan mimpi lihat neraka dan lihat siapa penghuninya dan kenal orang-orangnya. Kemudian diajak malaikat ke surga. Maka Rasulullah mengatakan ni'mal 'abd. Sungguh Abdullah itu hamba Allah yang sangat baik kalau dia mau salat malam. Kalau dia mau salat malam. Sama Sayyidatuna Hafsah langsung diceritakan kepada adiknya ini. Kata Rasul, kamu tuh orang yang baik, yang luar biasa. Kalau kamu mau salat malam, hebat gitu. Sejak hari itu Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan beliau dikenal sahabat yang pakar sholat malam, pakar qiyamul lail. Satu malam sholat malamnya bisa sampai 5 kali. Jadi sholat malam tidur, bangun sholat lagi, tidur, bangun sholat lagi, tidur, bangun sholat lagi. Kalau kita sholat malam tidur, bangun jam 7 pagi. Bisa hilang itu sholat subuhnya kan? Bisa hilang. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Wa Ibnu Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan Rasul dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan beliau sangat paham dalam urusan agama dan ajarkan beliau ilmu ta'wil Al-Qur'an. Wa Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang anak kecil yang diantarkan oleh ibunya ketika Rasul hijrah ke Madinah. Wahai Rasulullah, kata ibunya Anas, saya enggak bisa nyumbang seperti yang lain, enggak bisa ngasih apa-apa. Engkau udah datang ke Madinah, saya enggak punya apa-apa untuk disumbangkan, untuk saya serahkan pada kamu ya Rasulullah. Saya cuma punya anak saya Anas. Ini anak saya sumbangkan di jalan Allah. Terserah ya Rasulullah mau diapakan. Ada yang mau nyumbangkan dirinya? Nah ada kan? Ini anaknya disumbangkan. Akhirnya jadi pembantunya Rasul, diambil anak. Ya, pembantu oleh Rasulullah, membantu Rasul sampai Rasul meninggal dunia. Selama 10 tahun itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dapat doanya Nabi, "Ya Allah panjangkan umurnya, Allahumma atil umrah." Panjang umur. Anas bin Malik itu meninggal umurnya sekitar 100 tahun. Wa akthir malah, dan jadikan hartanya banyak. Masya Allah ya. Panjang umur, duit banyak, anaknya banyak. Banyak anak, banyak rezeki, banyak umur. Enak atau enggak enak ini? Enak ya. Kemudian masukkan surga nanti kalau meninggal. Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Saya udah dapatkan doa Rasul yang tiga-tiganya udah dapat. Panjang umur dapat, rezeki berkah banyak dapat, anak banyak dah dapat. Aku tunggu yang terakhir, masuk surga." Jadi Sayyidina Anas bin Malik itu ngenteni kapan saya meninggal gitu ya. Pengen segera masuk surga. Berkat mau ngabdi sama Rasul, dapat itu. Keempat, keindahan dunia dan akhirat. Kemudian wa Abi Hurairah, dan diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasul yang masuk Islam terakhir. Dalam waktu 3 tahun hafalannya bisa mengalahkan banyak sekali para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah itu paling banyak hafal hadis. Ya, paling banyak hafal hadis. Nah, ini orang-orang Syiah enggak suka sama Abu Hurairah. Enggak suka karena dianggap kok hafalannya bisa mengalahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, bukan berarti kemudian kalau hafalannya banyak ilmunya lebih banyak. Tapi Abu Hurairah itu memang hidupnya kan nemenin Rasulullah, enggak kemana-mana. Kalau Sayyidina Ali dapat tugas, suruh berangkat perang, suruh pergi ke Yaman, ya kan? Suruh keluar kota. Lah Abu Hurairah tugasnya standby, nemenin Rasulullah, ya otomatis menghafal lebih banyak ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah dijuluki Abu Hurairah karena kemana-mana bawa kucing. Maka sama Rasul dijuluki bapaknya kucing. Ini juragan kucing gitu ya. Suka sama kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi, hadisnya akan saya riwayatkan, ini perawinya mereka semua. Ada yang dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Min turukin katsirat bi riwayatin mutanawiat. Jalur periwayatannya banyak dan apa namanya? Teksnya itu juga macam-macam. Tapi semua hampir sama itu. Ya hampir sama. Anna Rasulullah SAW qol. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditan min amri diniha, fa'atahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama'." Barang siapa yang menjaga, menghafalkan untuk umatku 40 hadis. 40 hadis dalam urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat dalam kelompok ahli fikih dan dalam kelompok ulama. Dalam kelompok ahli fikih yaitu ahli hukum, dan dalam kelompok ulama secara umum, entah ulama ilmu hadis, entah ulama ilmu tafsir ya, dan lain sebagainya. Hafal 40 hadis. Ini Imam Nawawi pengen ngasih tahu kenapa beliau membuat Arba'in yang dikenal An-Nawawiyah. 40 hadis kumpulan Imam Nawawi. Karena beliau pengen mendapatkan ini. Beliau pengen mendapatkan jaminan kelak kumpul dalam kelompok fuqaha dan kelompok ulama. Sebab kelompoknya fuqaha dan kelompok ulama itu di akhirat punya kelas tersendiri, ruangan tersendiri, VIP. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ba'atsahullahu faqihan 'aliman. Allah akan membangkitkan dia sebagai seorang yang faqih, ahli hukum dan alim, orang yang betul-betul berilmu. Padahal modalnya cuma hafal 40 hadis. Enggak hafal Bukhari Muslim loh. Enggak hafal Sahih Bukhari, enggak hafal Sahih Muslim. Enggak hafal Riyadhus Shalihin. Hafalnya cuma 40 hadis. Ya, dihafalkan betul dan dipelajari isinya. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam riwayatnya Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan, "Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan." Kelak di hari kiamat aku, kata Rasulullah SAW, menjadi pemberi syafaatnya, menjadi juru selamatnya. Kelak di hari kiamat aku akan jadi juru selamatnya. Artinya, kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan minta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidan, dan aku akan menjadi saksi. Ya, ini termasuk orang yang baik, yang menyaksikan, yang nyekseni itu Nabi Muhammad SAW. Lah misal Rasul ngomong, "Ya Allah, ini orang baik." Selesai atau enggak selesai? Selesai. Bayangkan nih, nanti aku jadi saksinya. Karena mau menghafalkan 40 hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalimatnya ditambahin seperti ini, "Qilalahu." Jadi siapa yang menghafalkan 40 hadis, "Qilalahu, udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta." Silakan kamu masuk surga lewat pintu manapun yang kamu mau. Surga itu pintunya ada 8. Pintunya ada 8. Orang yang hafal 40 hadis disuruh masuk surga lewat pintu yang manapun. Mau pintu yang sebelah utara, Mas? Atau pintu sebelah selatan? Ya. Pintu yang atas atau pintu yang bawah? Pintu nomor 2 atau nomor 8? Silahkan. Karena surga itu ada pintu yang namanya pintu duha. Ada pintu sodakoh. Nah ini kalau hafal 40 hadis, semua pintu manggil. Ayo lewat sini, ayo lewat. Lewat sini. Tapi nanti yang terbuka adalah pintu yang paling cocok buat dia. Pintu yang paling dia sukai, itu nanti pintu yang terbuka untuk dia. Terbukanya 8 pintu surga untuk seseorang, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nafaisul Uluwiyah fil Masail Sufiyah, adalah sebagai bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Kalau kita kedatangan tamu agung, ya, itu pintu gerbang dibuka selebar-lebarnya. Betul kan? Silahkan masuk. Walaupun pintu yang kecil cukup, pintu kecil cukup buat dia masuk. Tapi karena yang datang ini orang yang mulia, bukan pintu kecil yang kita bukakan. Buka semua pintu, buka semua pintu. Meskipun yang dimasukin cuma satu pintu. Nah Allah memberikan 8 pintu dibuka dan dipanggil. Silakan masuk lewat pintu manapun. Karena yang datang adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar, riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Umar disebutkan, "Kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada." Dia dicatat dalam kelompok para ulama dan dikumpulkan dalam kelompok syuhada. Padahal syuhada itu kan derajatnya tinggi ya. Wafatnya harus gugur fisabilillah. Ini perang juga enggak ikut, mungkin hidupnya cuma di rumah, tapi berkat dia menghafalkan 40 hadis, baik dalam ilmu usul fikih, usuluddin, ilmu pokok-pokok agama maupun furu', maupun ilmu-ilmu yang sifatnya cabang-cabang dari agama, baik yang penting maupun yang biasa gitu. Ya, ilmu tentang akidah itu kan usul, pokok. Atau ilmu tentang sedekah itu kan cuma furu', cabang. Walaupun itu hadisnya berkaitan dengan yang cabang-cabang, ya, enggak harus yang usul-usul yang pokok-pokok, asal 40 maka dapat jaminan yang disebutkan di atas tadi. Dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Dapat kesaksiannya Rasulullah SAW. Dibukakan 8 pintu surga untuknya. Dan seterusnya. Nah insya Allah, Rebu depan kita sambung. Kita pada malam hari ini, kita ngajinya memang gak panjang. Sebab duduknya jenengan udah terlampau panjang. Tapi belum selesai. Ini ngaji kitabnya kan udah sampai di situ, tapi belum selesai. Karena kopinya belum diminum. Silakan diminum. Udah habis. Alhamdulillah. Sekitar hampir 30 menit saya bicara. Paling kurang 1 menit lagi sudah 30 menit. Insyaallah. Tapi 30 menit ini, kalau diuraikan, ada poin-poin penting ya. Poin-poin penting. Satu, mencintai keluarga Nabi bukanlah syiah. Mencintai keluarga Nabi bukanlah syiah. Artinya, bukan lantaran mencintai keluarga Nabi kita bisa seenaknya menyebut orang itu syiah. Justru kalau ada orang yang gak cinta pada keluarga Nabi, tanda tanya. Tanda tanya, siapa kamu? Jangan ngaku ahlus sunnah wal jamaah kalau gak cinta keluarga Nabi. Jangan ngaku aswaja kalau enggak cinta pada keluarga Nabi. Setiap ahlu sunnah wal jamaah pasti cinta pada keluarga Nabi. Karena ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah. Sementara Al-Qurannya sendiri mengatakan, illal mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka semua itu, umat manusia. Enggak minta apa-apa. Kamu diutus ini enggak minta apa? Apa? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kecintaan pada hubungan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganku. Artinya mencintai keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada keimanan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga setiap aswaja pasti cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi, ingat, keluarga Nabi itu bukan cuman mertua Nabi, bukan cuman menantu Nabi, bukan cuman istri Nabi. Keluarga Nabi adalah anak keturunan Nabi ila yaumil qiyamah. Itu masuk bagian daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana. Kalau Anda hidup selama 500 tahun. Hidup 500 tahun. Cucunya cucu Anda. Hidupnya 500 tahun kok ya. Cucunya cucu Anda. Berarti cucu Anda bukan? Cucu kan? Cuman namanya apalagi enggak ngerti kan? Cucunya cucu kita, itu cucu kita. Kalau ada yang menyakiti cucu kita, kita yang sakit hati. Itu cucu saya, jangan kamu sakiti. Meskipun ini cucu yang ke-40 atau cucu yang ke-30. Ketika ada orang yang menyayangi cucu kita, kita senang. Orang itu perhatian dengan cucu saya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di alam barzah sana melihat, dapat laporan terus. Ya kan, dapatlah laporan. Itu yang sayang sama cucu saya. Oh, itu yang enggak sayang itu. Oh, itu yang dengki kepada cucu saya. Oh, itu yang iri kepada cucu saya. Rasul tahu semuanya. Lantas bagaimana seorang akan minta syafaatnya Rasulullah SAW kalau dia membenci cucu Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dia akan minta tolong sama Rasul kalau dia benci dengan cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu enggak mungkin yang ngaku jadi ahlus sunnah wal jamaah ada kebencian kepada keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang nyetuk, anu kok yai, ustaz. Nah itu kelihatannya nasabnya nyambung kepada Nabi, tapi perilakunya itu belum beres sih. Perilakunya belum beres. Emangnya kalau ada orang perilakunya belum beres, boleh kita benci? Gak boleh kita membenci seorang muslim pun meskipun perilakunya gak beres. Yang boleh kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Betul kan? Gak boleh kita membenci seorang muslim, muslimnya gak boleh dibenci. Hanya perilakunya yang belum pas, itu yang kita benci. Nah kalau kita melihat muslim yang perilakunya belum pas, maka disuruh menasihati, disuruh menyayangi. Betul kan? Disuruh menutup aibnya, aibnya ditutup, dinasihati dengan cara yang baik. Itu kepada muslim biasa secara umum. Lantas bagaimana kamu terhadap anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya harus lebih menutup aibnya, harus lebih menyayangi, harus lebih semangat untuk menasehati dengan penuh cinta. Nah kalau ada kebencian, maka tanda tanya, sebetulnya kamu pengikut sunnah atau pengikut siapa? Pengikut sunnah itu bukan mengikuti sunnah Nabi. Pengikut sunnah itu mengikuti Nabi, bukan sunnah Nabi, jangan salah. Sunnah itu kan perbuatan Nabi, bagian dari Nabi. Tapi yang paling pokok kan Nabinya. Mengikuti Nabi, mencintai Nabi, menyayangi Nabi, membahagiakan Nabi. Itu namanya pengikut sunnah. Lah kalau cuma ngikutin sunnah Nabi, tapi menyakiti hati Nabi, membuat marah Nabi, ini namanya bukan pengikut sunnah. Bukan pengikut sunnah. Bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi penting mengajarkan rasa cinta pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul mengatakan, "Alimu auladakum salata khisal." Ajarkan anak cucu kalian, anak-anak kalian tiga hal. Yang pertama, ajarkan apa? Cinta pada Nabi kalian. Yang kedua, ajarkan cinta kepada keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, ajarkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ditaruh urutan ketiga bahkan. Rasul mengedepankan cinta pada nabinya dan cinta pada keluarganya. Karena itu dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih, sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat besar. Dua yang sangat besar itu apa? Kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan keturunanku, keluargaku. Dalam hadis yang lain, ku tinggalkan pada kalian Kitabullah wa sunnati, Kitabullah dan sunnahku. Hadis ini satu dengan yang lain sangat berhubungan. Artinya, yang betul-betul berpegang pada Kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen betul-betul selamat, ya ikuti Kitabullah, ikuti sunnah Rasulullah lewat wa itrati ahla baiti, keturunanku, ya keluar keluargaku. Tapi yang jelas ya, yang pegang pada Al-Quran, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang gak nyimpang untuk alirannya. Yang masih lurus mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya. Kemudian, ini kita tarik kesimpulan dari yang ada pada malam hari ini. Imam Nawawi sudah punya apa ya? Jadi orang zaman sekarang itu tertinggal. Orang dulu itu lebih maju, lebih cerdas pola pikirnya. Alasan penulisan judul, alasan penulisan buku itu ditaruh di mukadimah. Dan kalau mau tahu rahasianya ilmu itu ya di mukadimahnya. Maka di mukadimah dari kasih tahu, saya tulis 40 hadis ini karena mau mengejar janjinya Rasul. Seorang ulama sekali berimam Nawawi aja masih butuh dapat syafaat, butuh disaksikan Nabi, haus, rakus pengen masuk surga sampai ngumpulkan 40 hadis. Makanya jangan pernah merasa cukup dengan amal yang kita miliki. Suruh nyari terus. Mudah-mudahan ini jadi jalan saya ke surga. Mudah-mudahan yang ini jalannya ke surga. Mudah-mudahan yang ini jadi jalannya ke surga. Mudah-mudahan yang ini jadi jalannya ke surga. Jangan sombong mengatakan, aku mau masuk surga lewat yang ini saja, aku gak mau yang itu. Ada apa yang model begitu? Ada enggak? Wanita terutama. Wanita kalau udah bahas poligami mesti begitu kan? Aku cari jalan surga yang lain saja, gak yang itu. Gitu ya. Ini kalimat bahaya ini. Kalimat bahaya. Bok ngomong begini saja. Ngomong coba gini. Oh, saya tidak akan berpoligami. Saya gak sanggup. Kan begitu ya. Tapi jangan menolak jalan ke surga. Itu kan seperti menolak jalan ke surga. Jalan ke surga apapun ambil. Sedekah ambil. Bantu orang nyebrang jalan. Ambil. Ini jalan ke surga. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ambil. Ini jalan ke surga. Imam Nawawi ini hidupnya udah ibadahnya luar biasa, masih mau mengumpulkan 40 hadis. Padahal beliau ngarang Riyadhus Shalihin. Beliau ngarang kitab Al-Adhkar. Itu ribuan hadis. Bukan cuma 40 hadis. Tapi kenapa beliau mengkhususkan 40 hadis? Kenapa? 40 hadis dikhususkan, itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Khusus mengumpulkan 40 hadis, itu ada di zaman setelah beliau SAW. Nanti disebutkan di sini ya. Sejak kapan tuh ya? Siapa yang pertama kali mengumpulkan 40 hadis? Yaitu Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak. Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak radhiyallahu anhu, itu adalah ulama yang pertama kali mengumpulkan 40 hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi secara khusus mengumpulkan 40 hadis gak ada contohnya di zaman Nabi. Gak ada contohnya di zaman sahabat. Tapi Rasul pernah memerintahkan, siapa yang mau mengumpulkan 40 hadis, maka Imam Nawawi juga mengumpulkan 40 hadis. Nah, kita pengen enggak punya jaminan ini kelihatannya yang paling gampang ya, 40 hadis. Makanya kita niati mulai hari ini, yuk kita apalkan dulu Arba'in An-Nawawiyah. Satu hadis demi satu hadis. Kalau ada orang yang mengatakan one day one ayah, itu apa namanya, Ustaz Yusuf Mansur ya, satu hari satu ayat, semangat beliau untuk ngajak orang menghafalkan Al-Quran. Kalau untuk menghafalkan Al-Quran kita butuh waktu yang sangat lama. Secara umum begitu kan? Dari 3 tahun ada 4 tahun secara umum, dan itu harus fokus. Nih, Syamri berapa tahun? 3 tahun. Beliau menghafalkan Al-Quran 3 tahun. Alhamdulillah sekarang udah 30 juz tinggal dimatangkan. Itu 3 tahun. Tapi Arba'in An-Nawawiyah ini jaminannya enggak 40 hadis Nabi ya, jaminannya enggak kalah. Jaminannya enggak kalah. Dapat syafaatnya Rasulullah. Dikumpulkan bersama syuhada, dikumpulkan dalam kelompok fuqaha, dikumpulkan dalam kelompok ulama. Ini jaminan-jaminan yang biasa atau luar biasa nih? Luar biasa. Modalnya berapa? 40. Bukan 114 surat. Iya, Lutfi ini berapa tahun ngapal Quran? Hah? 5 tahun. 5 tahun beliau ngapalkan Al-Qur'an, tapi insyaallah mateng udah. 5 tahun. Yang ini setengah mateng. Yang itu mateng. Ya. Karena baru 3 tahun, yang 5 tahun pasti lebih mateng karena lebih banyak derusnya. Derusnya lebih banyak. Nah, ini kita dikasih kesempatan bisa dapat syafaat, dapat kesaksiannya Rasulullah, modalnya cuma ngapalkan 40 hadis. Mestinya semangat atau enggak semangat? Semangat ya. Ayo kita mulai dari hari ini sampai Rabu depan. Dari hari ini Rabu depan beli kitab Arba'in An-Nawawiyah udah ada terjemahannya atau download di Play Store tuh ada itu. Ya, di Android itu ada atau cari di Google. Apalkan satu hari satu hadis atau mungkin seminggu satu hadis. Enggak apa-apalah. Setahun ada 52 minggu. Insyaallah setahun hafal 40 hadis. Caranya bagaimana biar hafal? Diulang-ulangi. Oh, lagu-lagu aja hafal kok. Hafal enggak lagu itu? Apal, banyak kan lagu yang dihafal, banyak judul apal. Padahal satu judul banyak bait, betul kan? Apal. Bahasa Inggris, ya apal nyatanya. Jangan ngomong itu bahasa Arab. Bahasa Arab lebih mudah kita apalkan, wong kita yang ngaji Al-Quran. Itu bahasa Inggris yang kita nggak pakai sehari-hari. Al-Quran sehari-hari kita baca. Satu yang kurang semangat dan nggak pengen dapat syafaatnya Rasul beneran sih. Kita ini kurang pengin, kurang semangat dapat syafaatnya Rasul. Kurang semangat dapat derajatnya apa namanya? Ulama. Kurang semangat dapat derajatnya fuqaha. Makanya kita remehkan. Lain di pesantren-pesantren, kiai ngajarin, "Hafalkan Arba'in Nawawiyah. Hafalkan Arba'in Nawawiyah. Hafalkan Arba'in An-Nawawiyah." Insyaallah kita niati ya yang ngaji Arba'in ini, kita hafalkan kitab Arba'in An-Nawawiyah hadisnya saja. 40 hadis itu kita hafalkan. Setuju? Alhamdulillah 40 menit insyaallah saya berbicara. Betul? Ya, 40 menit lebih dikit. Insyaallah ini barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.